nyongko bakal ngene akhire tresnaku nalongso sembuh datine ra kepikiran dadi ramu atiku nyeset loro ning dadaku nangis batin yang saya